pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan dua hadis yang menjelaskan tentang tercelanya meminta-minta, meminta apa yang ada di tangan manusia. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang senantiasa meminta, mengemis apa yang ada di tangan manusia, hingga dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada yawmul qiyamah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya, yang menunjukkan kehinaan. Sebagaimana dia menghinakan dirinya di dunia, menghilangkan rasa malunya di hadapan manusia, maka dia pun dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'ala an-nas amwalahu takatsura fa inna ma yas'alu jamra fal yastaqil aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Yani ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan merasakan bara api jahannam. Apakah dia ingin mengambil sedikit atau dia ingin mengambil banyak, silakan. Fal yastaqil aw liyastaqil. Maka kedua riwayat ini merupakan ancaman yang keras yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi seorang yang meminta apa yang ada di tangan manusia dengan tujuan at-takatsur. Tujuan untuk memperkaya diri, bukan karena dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi hajat, benar-benar dia membutuhkan. Apabila demikian, tidak mengapa, diperbolehkan. Ad-darurah tudhihul mahdurah. Darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Namun apabila dengan tujuan untuk memperbanyak harta, memperkaya diri, maka ini yang tercela, yang menyebabkan ia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, namanya jatuh di hadapan manusia. Demikian pula di akhirat. Kemudian kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Al-Ahnad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Wa Ali Zubair Ibn Al-Awwam Radiyallahu Ta'ala Anhu. Dan dari Al-Zubair Ibn Al-Awwam Radiyallahu Anhu Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu. Salah seorang kalian mengambil talinya, fayati bi husnatin min al-hadwi. Lalu kemudian dia membawa husnah. Huzma itu sepikul, ya. Al-huzma sesuatu yang bisa dibawa di antara lengan dan dada. Itu asal makna al-huznah. Sesuatu yang bisa dibawa, diangkat. Atau sesuatu yang bisa diangkut dengan menggunakan punggung, dipikul. Itu namanya huzmah. Kata Nabi SAW, salah seorang kalian mengambil talinya, lalu dia membawa sepikul minal haqabi dari kayu bakar, ala wahrihi yang dia letakkan di atas punggungnya, fayabi'aha, lalu kemudian dia menjualnya, fayakuffa biha wajahahu, fayakuffa biha wajahahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan fayakuffallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencegah wajahnya, yakni mencegah wajahnya dari kehinaan di hadapan manusia dengan meminta, dengan mengemis, khairun lahu min ayyas alan nas, itu lebih baik baginya daripada dia meminta apa yang ada di tangan manusia. A'tauhu aw manahuh, a'tauhu, apakah mereka memberikannya, aw manahuh, atau mereka mencegah untuk memberikan. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam, dan Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin. Abu Abdillah Al-Madani. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Bahkan termasuk di antara 10 sahabat yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, termasuk di antara yang mendapatkan jaminan al-jannah. Al-Khulafa ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf wa Talha وعامر فيه والزبير الممدح سعيد dan بعد سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وطلحة وعامر فيه يعني أبو عبيدة بن الجراح والزبير يعني الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa beliau masuk ke dalam Islam ketika beliau berusia 16 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa beliau telah masuk ke dalam Islam ketika beliau berusia 8 tahun. Dan beliau sahabat yang menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau sahabat yang berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, ketika itu rombongan sebagian para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara yang ikut dalam peristiwa tersebut. Dan beliau adalah orang pertama yang memfuruskan pedangnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anaknya yang bernama Urwah, ketika menyebutkan tentang biografi ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau mengatakan walam yatakhallaf an ghazwatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan tersebut. Ini Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda la ayyakhudha ahadukum hablahu, salah seorang kalian mengambil talinya, fayati bihuzmatin min al-hatab, lalu kemudian dia membawa sepikul dari kayu bakar, ala zahrihi, yang dia letakkan di atas punggungnya, fayabi'aha, lalu kemudian dia menjual kayu bakar tersebut, fayakuffa biha wajhahu, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah wajahnya dari kehinaan, khairul lahu min ayyas alanna, itu lebih baik baginya daripada mengemis, meminta kepada apa yang dimiliki oleh manusia, a'tahu aw mana'u, apakah mereka memberikannya atau mereka mencegahnya. Kalau mereka memberikan, kamu datang kepada seseorang lalu kamu meminta, kamu mengemis kepadanya, lalu dia berikan, pada hakikatnya kamu telah menghinakan dirimu, seakan-akan kamu sudah tidak punya wajah, rendah sekali kedudukanmu di hadapannya. Namun lebih parah lagi ketika kamu datang, kamu meminta, kamu mengemis, lalu kamu ditolak. Ini lebih parah. Seakan-akan kamu datang sudah tidak diberi, ditempelan lagi. Kamu sudah tidak punya wajah, ditempelan, tidak dikasih. Menunjukkan lebih dihinakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimahumullah masih semakna dengan hadis sebelumnya yang menerangkan tentang tercelanya meminta-minta, meminta apa yang ada di tangan manusia. Dan anjuran untuk berusaha at-takassum, mencari pekerjaan, pekerjaan apapun yang halal, meskipun di kalangan manusia menganggap itu adalah sesuatu yang hina, meskipun manusia menganggap demikian, engkau bekerja dan mendapatkan penghasilan yang halal, yang dengannya engkau memenuhi kebutuhan dirimu dan keluargamu, wallahi itu lebih afdal, lebih baik, meskipun pekerjaan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pencari kayu bakar. Dan bukan yang dimaksud di sini hanya mencari kayu bakar atau yang semakna, itu maksudnya. Meskipun manusia menganggap bahwa ini pekerjaan rendahan, itu lebih afdal, itu lebih baik daripada engkau datang kepada orang lalu kemudian engkau meminta kepadanya. Kamu sudah tidak punya wajah, tidak punya malu. Lebih mulia orang yang mencari pekerjaan, lebih mulia seorang yang bekerja sendiri dengan tangannya lalu kemudian dia mendapatkan penghasilan yang dengannya dia mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. fayakuffallahu biha wajah. Khairul lahu min ayyas'alanna. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada apa yang ada di tangan manusia. Meminta apa yang ada di tangan manusia, diberi atau tidak diberi, dia sudah hina. Dia telah rendah kedudukannya. Itu di dunia. Menunjukkan kerendahannya, kehinaannya. Terlebih di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di bagian wajahnya. Waliyadzubillah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan yang dia perbuat. Sebagian pekerjaan, orang-orang menganggap itu pekerjaan rendahan. Seperti misalnya, maaf-maaf saja, memulung. Sebagian orang menganggap itu adalah hal yang bagian dari pekerjaan rendahan. Dia tidak tahu padahal orang ini lebih afdal. Orang yang memulung ini mencari ke sana kemari, cari plastik, cari besi, cari apa saja yang bisa dijual kembali, itu lebih afdal, lebih mulia daripada seorang yang mengemis, meminta-minta. Lebih mulia dari seorang yang berpenghasilan tinggi, tapi penghasilannya haram. Penghasilannya dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih afdal, lebih mulia daripada seorang yang memiliki rumah mewah, memiliki mobil, memiliki harta yang melimpah, masya Allah, tapi dari hasil riba. Wallahi yang memulung ini jauh lebih afdal, lebih mulia. Selama dia bersikap wara tentunya. Tidak mengambil sesuatu yang tidak halal baginya. Artinya sampah yang sudah dibuang oleh orang, kemudian dia mengambilnya. Ya, lalu kemudian dia menjual. Dia mendapatkan penghasilan. Wallahi ini lebih awal, lebih mulia. Namun bukan berarti ma'asyarul ikhwa rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mencari pekerjaan seperti ini. Bukan itu yang dimaksud. Jangan salah paham. Oh, kalau gitu kita semua cari kayu bakar saja. Kalau gitu kita semua jadi pemulung saja. Kalau gitu kita semua cari pekerjaan rendah. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Seorang mencari pekerjaan ya, yang dengannya dia tidak menjadi orang yang dianggap rendah di tengah masyarakatnya, tapi halal, penghasilan yang berkah, maka ini lebih afdal. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyempitkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Silakan kalian merasakan, memakan rezeki yang Allah azza wa jalla berikan kepada kalian. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, banyak sekali lawangan-lawangan yang memungkinkan seorang untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Berdagang, ya, kerajinan tangan, atau apa saja yang memungkinkan dia mendapatkan penghasilan tanpa melakukan perbuatan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tawdih fi Syarhi Al-Jami' Sahih, ketika beliau menyebutkan hadis ini, hadis Zubair bin Awam, dan hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan meminta, kata beliau, wa'alam anna madara hadhihi al-hadis ala karahiyatil mas'alah. Ketahuilah bahwa hadis-hadis ini berputar pembicaraannya tentang dibencinya seorang meminta-minta. Wala syakka annaha ala thalathati awjuh. Dan tidak dilakukan bahwa hukum meminta-minta itu ada tiga pembagian. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Adapun yang haram, kata beliau, فَمَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ مِنْ زَكَاةٍ وَأَظْهَرَ مِنَ الْفَقْرِ فَوْقَ مَا هُوَ بِهِ فَهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ. Barang siapa yang meminta, padahal dia tidak membutuhkan zakat, dia orang kaya, orang berkecukupan, namun dia melampaskan kemiskinannya, kefakirannya, melebihi apa yang menjadi kenyataan yang ada pada dirinya, maka ini tidak halal baginya, haram. Tujuan dia meminta adalah untuk memperkaya diri, min ajli takatsur. Maka keadaan yang pertama inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar, demikian pula dalam hadis Abu Hurairah, la yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atu laham. Seorang terus meminta, maksudnya meminta untuk memperkaya diri, padahal dia bukan bagian dari orang yang fakir, dia berkecukupan makan berlebihan, tapi dia terus meminta, menjadikan pekerjaan mengemis itu sebagai pekerjaannya, sebagai rutinitasnya. Maka ini tidak halal. وَمَنْ سَأَلَ مِنْ تَطَوُّعٍ وَلَمْ يُظْهِرْ مِنَ الْفَقْرِ فَوْقَ مَا هُوَ بِهِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَالِاحْتِطَابُ خَيْرٌ مِنْهُ. Dan barang siapa yang meminta sesuatu yang tatawur, ya, ada sebuah kelebihan, lalu kemudian dia meminta, namun dia tidak menampakkan tentang kemiskinannya melebihi apa yang menjadi kenyataan pada dirinya. Dia tidak menampakkan dirinya demikian, pura-pura miskin, tidak. Nah, namun dia meminta hal yang sifatnya tatawur, tambahan. Kata beliau, ini hukumnya makruh, dan mencari kayu bakar itu lebih baik daripada meminta. Ya. Ada kelebihan, ada sesuatu yang ingin dibagikan, lalu kemudian dia datang meminta, namun dia tidak menampakkan seperti orang miskin, dalam artinya dia menampakkan apa adanya, begitulah dia, tapi dia meminta, maka ini makruh. Mencari pekerjaan, mengumpulkan kayu bakar itu lebih baik. Oleh karena itu dalam hadis muttafaqun alaih, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa ada sebagian dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu. Mereka datang kepada Rasulullah meminta sesuatu kepada Rasulullah, Rasulullah berikan kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'a'tahu, thumma sa'aluhu fa'a'tahu, hatta nafida ma'indah. Kemudian mereka minta lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan lagi kepada mereka. Mereka meminta lagi, Rasulullah berikan, hingga habis apa yang ada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma yakunu min 'indi, ma yakunu 'indi min khair falan adzakhirahu 'ankum." Apa yang aku miliki dari kebaikan, harta, aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Jadi jika beliau ingin berikan, beliau berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai manusia yang sangat dermawan. Ajwadun nas. Apalagi ketika masuk di bulan Ramadhan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun ta'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Barang siapa yang memelihara kemuliaan dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya, menjaganya. Yani dengan tidak meminta. Itu lebih afdal. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Siapa yang bersabar, maka Allah akan membimbing dia untuk bersabar. Dan tidak ada seorang diberi sesuatu pemberian yang lebih lapang, yang lebih baik dari sifat kesabaran. Sabar dalam menghadapi kehidupan. Sabar dalam menghadapi kekurangan. Kadang-kadang seorang hari ini kurang penghasilan ini. Mungkin besok berlebihan. Mungkin hari berikutnya kurang lagi. Mungkin di hari berikutnya lebih kurang. Bahkan mungkin mengalami kerugian misalnya. Sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an awsahu khairan min as-sabr. Kesabaran itu adalah pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran mencegah seorang dari sikap tamak rakus terhadap dunia. Dengan kesabaran mencegah seorang dari mencari penghasilan yang haram yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersabar. Yang menjadi syahid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan al-afaf. Menjaga kemuliaan diri dengan tidak meminta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, yani hatta, lalu Rasulullah berikan kepada aku. Thumma sa'altuhu fa'atani, lalu aku meminta lagi, beliau berikan lagi. Thumma sa'altuhu fa'atani, lalu aku minta lagi, beliau berikan lagi. Begitu dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali Hakim bin Hizam meminta kepada Nabi alaihi wasallam, Rasulullah berikan, Rasulullah berikan. Lalu kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Hakim, ya Hakim, inna hadzal mala khadibatun hulwa. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis, yakni indah, menarik. Siapa saja menginginkan harta. Faman akhadahu bi sakhawati nafsi burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan sakhawati nafsi, ya, dengan jiwa yang tenang, maksudnya dia tidak tamak, dia tidak memaksa, mendesak. Ketika dia meminta, dia tidak menampakkan dirinya seperti orang yang miskin, yang fakir. Itu yang dimaksud bisakawati nafs, dalam kerajaan lain bizi binafs, dengan hati yang tenteram. Dia mengambilnya bukan karena dia rakus kepada dunia. Maka barang siapa yang mengambil harta itu dengan ketentraman hati, maka dia akan diberi berkah dengan harta yang dimilikinya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Dan barang siapa yang mengambil harta itu dengan israful nafs, yang dimaksud israful nafs kata para ulama ay tadalluha wa ta'arruduha lahu wa tarkuha fi, menunjukkan sikap ketamakannya, rakusnya untuk mendapatkan harta itu. Condong kepada dunia. Rakus kepada dunia. Menjadi hamba dunia. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara yang demikian, maka dia tidak akan diberi berkah dari harta yang dimilikinya. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan terus makan dan tidak pernah merasa kenyang. Yani yang dimaksud di sini menunjukkan bahwa orang ini ada penyakit. Makan kok enggak kenyang-kenyang. Terus makan, makan, makan, makan. Maka seperti itu pula seorang yang menjadi hamba dunia, yang mengambil harta itu dengan israfun nafs, dengan penuh kerakusan, ingin menjadi hamba dunia. Seorang menjadi hamba dunia ketika harta yang dimilikinya melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan dia dari ibadah, menyebabkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, menyebabkan dia mengambil harta dengan cara yang haram. Ini israfun nafs. Maka dia tidak akan diberi berkah dari harta yang dimilikinya. Seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Itu kan penyakit orang seperti itu. Selalu merasa lapar. Sudah makan, satu jam makan lagi. Satu jam makan lagi, lapar terus. Kapan kenyangnya? Maka seperti itu seorang yang menjadi hamba dunia. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin la habba yakuna lahu wadiyan wa la yamla'ahu illa turab. Kalau seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah harta yang seluruhnya berisi emas, dia tidak akan merasa cukup, tidak pernah merasa kenyang, ingin mendapatkan dua lembah lagi. Padahal kalau dia mati, bukan emas yang masuk ke dalam mulutnya, dan bukan emas itu yang akan dia bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tercela. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Mendengarkan nasihat ini, apa kata Hakim? Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la arzu ahadan ba'daka shay'an hatta ufariq ad-dunya. Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan mengambil sedikit pun dari siapapun setelahmu sampai aku meninggalkan dunia ini. Bersumpah dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan kuat untuk mengamalkan nasihat ini. Demi Allah, saya tidak akan mengambil apapun dari siapapun sampai aku meninggal dunia. Subhanallah. Padahal sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu bukan larangan untuk mengambil harta ketika ada seorang yang memberikan. Bukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Hakim untuk jangan menjadi seorang hamba dunia. Mengambil harta dengan sakawat sunnat tidak mengapa. Mengambil harta dengan sakawat sunnat dengan tentram, ya, tidak menjadi hamba dunia, tidak rakus kepada dunia, tidak condong kepada dunia, tidak melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang diperbolehkan. Akan tetapi Hakim bin Hizam, ya, ingin lebih dari itu, ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang lebih mulia daripada yang lain, yaitu menjadi seorang yang memberi bukan yang diberi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga beliau bersumpah, saya tidak akan mengambil apapun dari siapapun sampai aku meninggal dunia. Lalu kata Sa'id bin Musayyab, perawi hadis ini, fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yadu hakiman ila al-a'dha fayaba yaqbalahu minhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah memanggil Hakim untuk mengambil pemberian yang telah diberikan kepadanya. Sudah ada bagian. Ya, ini pada masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau telah menyiapkan untuk Hakim bin Hizam. Maka Hakim bin Hizam enggan mengambil dari pemberian Abu Bakar Siddiq. Pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, da'ahu liyutiyahu. Lagi-lagi Umar memanggil Hakim bin Hizam untuk diberikan. Akan tetapi Hakim bin Hizam enggan. Padahal boleh. Dihalalkan bagi yang mengambilnya. Tidak tercela sama sekali. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buri kalahu fi." Selama dia tidak rakus kepada dunia, dia akan diberkahi. Akan tetapi Hakim enggan untuk mengambilnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim. Anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal syai' fa ya'ba ay ya'khudha." Aku mempersaksikan kepada kalian wahai kaum muslimin terhadap Hakim bahwa aku telah menawarkan kepadanya apa yang menjadi hak dia dari baik, dari harta rampasan perang. Ini hak dia, namun dia enggan untuk mengambilnya. Falam yarja Hakim ahadan minan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi. Jadi sumpah ini benar-benar dijalankan. Sama sekali Hakim tidak mengambil dari siapapun setelah dia sempat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Diterangkan oleh para ulama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang tamak kepada dunia, orang yang rakus kepada dunia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Kata An-Nawawi rahimahullah, huwa alladhi bihida la yashba' bi sababihi. Yaitu orang yang memiliki penyakit yang penyakit ini menyebabkan dia terus merasa lapar, tidak pernah merasa kenyang. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah at-tashbih bil bahimati ar-ra'iyah. Diserupakan seperti hewan. Hewan ternak dikasih makan-makan terus makan, ya. Seakan-akan tidak ada kenyangnya. Maka ini poin yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Mulaqin rahimahullah, hukumnya makruh. Yang ketiga mubah, kata beliau. Ay yas'ala bil ma'ruf qariban aw shadiqan aw liyukafih. Yang hukumnya mubah, yaitu ketika dia meminta dengan cara yang ma'ruf, permintaan yang tidak menunjukkan dia menjadi orang yang rendah, seperti meminta kepada kerabat, meminta kepada kerabat biasa, saling memberi antara seseorang kepada saudaranya itu biasa. Dia datang kepada ayahnya misalnya, atau datang kepada kakaknya, saudaranya, ya, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, ini bajumu bagus ya, kayaknya saya cocok ini. Nah, hal-hal yang biasa, saling memberi, gimana saya pakai aja ya, ya sudah pakai aja. Kadang-kadang pun sebaliknya demikian. Nah, ini tidak merendahkan kedudukannya sama kerabat, menyambung tali silaturahim atau teman dekat, shadiq, ya, biasa antara seorang dengan temannya, ya, karena saking akrabnya, ya, kadang-kadang mungkin sudah ini ambil, ya, gimana ini saya pakai aja, ini bagus, ya, boleh nggak saya pakai, silakan tolong ambil, itu biasa. Au liyukafi, atau dia meminta untuk dia balas. Bahkan biasanya balasannya lebih bagus. Ya. Dia meminta ya karena dia cinta kepada saudaranya misalnya. Wih, masya Allah, bagus ini ya. Pulpenmu bagus ya. Oh, kitabmu ini bagus. Untuk saya aja. tapi dia punya niat, saya ingin membalas dengan yang lebih baik. Ini kata beliau mubah, tidak mubah. Jadi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Lalu kata beliau, amma su'alu 'inda ad-darurah fa wajibun li ihya'in nafs. Adapun meminta sesuatu karena darurat, ini hukumnya wajib untuk mencegah kebinasaan, untuk melangsungkan kehidupan. Seorang sudah hampir binasa, 3 hari gak makan misalnya, atau bahkan sehari gak punya nafkah untuk memenuhi dirinya dan keluarganya, sudah terpaksa dia harus meminta. Ad-darurah tubihul mahdzurah, dalam kondisi sulit. Maka ini kata beliau wajib, apabila jika dia tidak meminta menyebabkan kebinasaan pada dirinya dan pada keluarganya, maka wajib dia meminta. Wa adkhalahu ad-Dawudi fil mubah, meskipun ad-Dawudi menggolongkan poin ini ke dalam perkara mubah, namun pada hakikatnya wajib untuk menyelamatkan jiwa. Wa amma al-akhdhu min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin fala ba'sa bihi. Adapun jika seorang mengambil harta itu tanpa dia meminta, ada seorang datang memberikan sesuatu kepadanya tanpa dia meminta, wala israfi nafs, dan tanpa memiliki ketamakan kepada dunia, tidak rakus kepada dunia, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dia mengambilnya tanpa dia meminta, tidak mengapa. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Umar yaqul, aku mendengarkan Umar bin Khattab mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'thini al-'ata', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan padaku satu pemberian. Fa'qul, lalu aku mengatakan, a'tihi man huwa abqaru ilaihi minni, wahai Rasulullah, berikan saja kepada orang lebih miskin dariku, masih ada orang lebih miskin. Rasul berikan kepada Umar, tapi Umar menolaknya dengan alasan masih ada orang yang lebih miskin dari beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu, ambillah, ambil pemberian. Umar tidak meminta, tapi beliau diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'aka min hadha al-mal shay'un wa anta ghairu musyrik wa la sa'imin fakhudhu. Apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini tanpa engkau rakus kepada dunia dan tanpa pula engkau memintanya, maka ambillah. Wa ma la fala tusbihuna fala tusbihu tusbihuna. Dan adapun yang tidak demikian, yang tidak termasuk dalam perkara itu, maka jangan engkau mengikuti dirimu, maksudnya jangan engkau melakukannya. Ada orang datang kepadamu memberikan sesuatu kepadamu, ambil, tidak mengapa, hukumnya halal selama engkau menghindari dua hal. Yang pertama, meminta, kamu tidak meminta. Dan yang kedua, kamu bukan orang yang rakus kepada dunia. Maka silakan engkau mengambilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk mengambil al-ata, pemberian, apakah dalam bentuk hibah atau dalam bentuk hadiah atau yang semisal, selama seorang tidak rakus pada dunia, tidak tamak kepada dunia, menyebabkan dia menjadi hamba dunia, atau dia tidak memintanya. Maka di dalam hadis Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita terangkan. Yang pertama, bahwa anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari penghasilan sesuai dengan kemampuan, Jangan bermalas-malasan. Berusaha dengan apa saja yang dia mampu untuk melakukannya. Meskipun pekerjaan yang mungkin menurut sebagian ini adalah pekerjaan rendahan, namun itu halal ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lebih baik seseorang hina di hadapan manusia namun dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada seorang masyaallah dia mulia di hadapan masyarakat, dihargai oleh masyarakat, tapi dia hina di sisi Allah Azza wa Jalla, direndahkan oleh Allah, hartanya melimpah tapi dari penghasilan yang haram. Orang-orang memujinya, masya Allah, rumahnya bagus, masya Allah, mobilnya mewah, tambah lagi mobil, tambah lagi mobil, tapi dari penghasilan yang haram. Falyadzubillah, dari hasil perjudian, dari hasil rishwah, sogoan, dari hasil korupsi, dari hasil riba. Yamhaqullahu riba. Tidak ada keberkahan dalam harta ini. Kadang-kadang ada sebagian orang merasa berat untuk meninggalkan pekerjaan haramnya dengan alasan, waduh, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya kerja apa? Saya belum bisa pekerjaan yang lain. Pekerjaannya bagus. Kerja di bank. Kerja di bank. Allah Ustaz. Bangkrut dunia akhirat. Kerja di bank menyebabkan bangkrut dunia akhirat. Ada pernah seorang datang kepada saya, Ustaz, saya tahu bahwa ini haram. Dia sudah tahu, dia sudah paham. Sudah sampai kepada dia dalil-dalil dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rajin ikut tadi. Tapi Ustaz, saya belum bisa meninggalkan pekerjaan. Saya kerja apa? Subhanallah. Saya mengatakan bapak ini tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasi." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberi jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Anda yakin dengan ayat ini? Ini ayat yang datang dari Maha Pemberi Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan ayat ini? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Tidak yakin dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Lebih baik seseorang berpenghasilan tiap hari menjajakan kue misalnya. Apa yang dia mampu untuk dibuat di rumah. Buat roti, buat jajanan, buat wadah. Apa saja, tapi halal, masya Allah. Tiap hari dia membawa, dibawa ke warung-warung untuk dijual. Punya penghasilan, alhamdulillah. Yang dengannya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Wallahi ini lebih afdal daripada mereka-mereka yang memiliki harta melimpah tapi dari hasil riba. Lihatlah. Masya Allah, punya harta kaya. Bajunya bagus. Tiap hari ganti pakaian. Selalu beli baju-baju yang baru. Tapi dari penghasilannya haram. Apa manfaatnya? Mulia di sisi manusia, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Ada sebagian tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hidup di pesantren, pondok pesantren, tidak punya pekerjaan, alhamdulillah tidak pernah ada yang mati kelaparan. Tidak pernah ada yang mati kelaparan. Ada santri yang kelaparan? Kelaparan, belajar belum dikasih makan misalnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Alhamdulillah. Wallahi itu lebih nikmat. daripada seorang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang tidak berhenti, dia sudah mengetahui penghasilannya, penghasilan diberkahi Allah Azza wa Jalla, tapi dia terus dengan alasan ada pekerjaan yang lain, atau dengan alasan tidak lama lagi pensiun, atau dengan alasan yang lain. Taqillah, kamu sudah mengetahui hukumnya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau seorang jahil, maka diingatkan, dinasihati. Tapi kalau seorang sudah mengerti, sudah taklim tiap hari, terus mengikuti pengajian, masya Allah, sudah tahu bahwa itu haram, masih juga menimbang-nimbang. Aduh, saya ngapain? Kalau saya meninggalkan, maka saya tidak, saya akan begini, saya akan begitu. Itu kan dari syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Syaitan itu yang memerintahkan kalian, yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji. Itu syaitan. Seakan-akan syaitan yang memberikan kamu rezeki, padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal yang telah menetapkan rezeki setiap hamba. Tidak akan mati seseorang meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya itu sempurna dia dapat. Dan masya Allah, berapa banyak dari ikhwan, jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta mereka, yang sebelumnya mereka memiliki pekerjaan tetap mungkin ya, pekerjaan tetap, penghasilannya masya Allah, tapi dia mengetahui di dalamnya ada syubhat, di dalamnya ada perkara yang haram, akhirnya dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu rezeki kepada mereka dari arah yang lain. Yang wajib bagi kita adalah yakin dengan janji Allah, thiqa billah, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Hajar, ketika Ibrahim membawa istrinya kemana? Kemana Nabiullah Ibrahim alaihi salam membawa istrinya Hajar dengan anaknya masih kecil Ismail? Apakah ke negeri yang penuh dengan buah-buahan, negeri yang subur? Bukan, ke lembah, ke sebuah lembah yang kering, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan yang sekarang ini yang disebut negeri Makkah, Ummul Qura. Dahulu lembah tersebut merupakan lembah yang diistilahkan oleh ahli sejarah lembah mematikan. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum adanya Makkah dengan kehidupan yang terdapat di sana, dahulu lembah yang mematikan, seorang kalau hendak melakukan perjalanan safar dan melalui lembah ini, biasanya mereka sudah menyiapkan surat wasiat. Jarang sekali orang yang melewati lembah ini lalu kembali dengan selamat, saking sulitnya menempuh perjalanan melalui lembah. Tapi Nabi Ibrahim membawa ke tempat tersebut Hajar alaihissalam dengan makanan yang cukup, sekeranjang kurma dan air secukupnya. Tidak ada kehidupan di sana. Sampai di sana dia meletakkan istrinya, dia meletakkan anaknya yang masih kecil, lalu kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang tercinta. Ini kalau dihukumi secara akal manusia, ini Ibrahim AS menelantarkan keluarga. Nah, sampai istrinya berusaha mengejar suaminya, Ibrahim AS. mempertanyakan mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Apakah engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Nah, sampai kemudian Hajar alaihissalam, seorang wanita yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan sebuah pertanyaan kepada suami yang tercinta. Pertanyaan yang menunjukkan kesalehannya. Allahu amarka biha. Apakah Allah memerintahkan kamu melakukan ini? Kata Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Apa jawaban dari Hajar alaihissalam? Beliau mengatakan tidak, la yughayyirun Allah. Allah tidak akan mungkin melantarkan kami. Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Padahal hidup di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan. Seorang harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kelemahan iman dan terlalu banyaknya mengkonsumsi dari hasil-hasil yang haram alhamdulillah, ini yang menghilangkan keberkahan. Seorang berdoa tidak dikabulkan doa. Wa ma'taluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa budiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Dia berpenghasilan yang haram. Maka wajib ma'asyar ikhwah rahimakumullah, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari kewajiban, kita amalkan. Apa yang kita ketahui dari perkara yang haram, kita berusaha untuk meninggalkannya. Lalu kalau bukan karena itu, untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita duduk di majelis yang seperti ini, ma'asyar ikhwah? Kalau bukan untuk saling nasihat, menasihati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita. Dan sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ana pada saat melihat orang sholat, ana merasa kagum pada saat sholat sunnah atau sholat yang lain. Tapi ana pada saat mau melakukan, ana malas sekali sehingga tidak mengerjakannya. Tolong nasihatnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau melihat saudara kita semangat dalam mengamalkan satu ibadah, hendaknya kita juga terpacu untuk melakukan hal tersebut. Itulah manfaat hidup kebersamaan. Ya, termasuk di antara manfaatnya ketika kita bisa bersama orang-orang yang baik, hidup di lingkungan orang-orang yang soleh. Ketika melihat ada orang yang semangat dalam kebaikan, kita juga terpacu untuk melakukannya. Melihat si fulan, masya Allah, semangat dalam beribadah, semangat dalam mengerjakan sholat, maka kita juga terpacu untuk bisa melakukan yang semisal, bahkan lebih dari itu. Melihat ada saudara kita, masya Allah, semangatnya dia belajar, datang ke majelis ilmu, dicatat, belajar, masya Allah, dengan berbagai kesibukannya, dia tetap belajar, dia tetap thalabul ilmi. Kita juga harus terpacu. Ya, akhirnya itu akan membuat kita semangat untuk belajar. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza nafasaka ahadun fi akhirati fanafisu." Apabila seorang ingin bersaing denganmu dalam urusan akhirat, maka hendaknya engkau mengajaknya bersaing dalam kebaikan. Seorang dianjurkan untuk bersaing dan berlomba. Apa hukum seorang yang suka mengulur-ulur hutang? Sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, maqalul ghani zulmun, menunda-nunda waktu untuk berhutang sementara telah jatuh tempo, tapi dia menunda padahal dia mampu melunasinya. Ini adalah merupakan perbuatan kezaliman. Perbuatan kezaliman. Ya, kecuali kalau memang seorang dalam kondisi kurang. Ya, dia kurang. Kalau dia membayar hutang yang menyebabkan dia menelantarkan keluarganya misalnya, ya, maka dia berusaha untuk meminta udzur untuk diakhirkan. Nah, atau kalau misalnya yang memberi hutang kepadanya, yakni pemilik piutang tersebut, tidak mengapa, yakni sengaja enggak, nanti aja bayar. Ini tidak mengapa. Tapi kalau sudah jatuh tempo, lalu kemudian pemilik uang tersebut meminta, lalu kemudian dia mengulur-ulur padahal dia mampu untuk melunasinya, maka ini yang tidak diperbolehkan dan ini yang diharamkan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.